jadi jelema eta pastullah. Ai mane hayo henu ayeuna otak teh duit samiliar miliar miliar miliar miliar juta juta juta juta dijieun jelema pastullah. Coba lamun ku Allah dijieun papatong urang, apalagi iman. Tersisihlah dari 6 miliar manusia di muka bumi, hanya 1,5 miliar yang sudah bersyahadat. Itu bastu itu. Yahdi mayyasha wa yudillu. Yahdillahu linurihi mayyasha. Nandih. Sehat? Ya gering-gering mesan wajar lah peringatan. Sehat. Apalagi makanan, pakaian, ilmu, kendaraan, wah pokoknya loba lah. Bastullah pada kita banyak. Kesimpulannya, lebih banyak yang sudah diberikan daripada yang kita minta. Hayang boga duit 100 juta. Jawab cing Tarik. Hayang boga duit 100 juta. Pengen punya uang 100 juta. Sudah pernahkah menerima nikmat yang lebih dari 1 miliar? Ya. Naon? Panon jeung nenyo na eta ari ceuli. Jeung rungun ari irung jeung ameun na eta taraletah jeung rasa. Kulit jeung rabana, panon poe jeung panasna. Cai jeung segerna. Sabaraha miliareun? Dikir we. Lah. Illallah cekurang. Syukranaka ya Rabb. Terima kasih Gusti. Tidak ada yang memberi makan pada saya kecuali Engkau. Tidak ada yang menciptakan beras kecuali Engkau. Tidak ada yang menciptakan air kecuali Engkau. Tidak ada yang memberikan mata pada saya kecuali Engkau. Illallah. Moal karasa dikir 1000, 2000 ketika kontak dengan nikmat. Eta mah dikir nu sok kesel mah leungit pikiranana nu aya teh asa diparentah we. Kuhul lah lilailah teuing ka hayang teh teu geura eureun imam teh. Ketika dikontekan pada nikmat, sok dengan mata buru-buru si soca. Cek Gusti teh kayak teh kitu sia teh tarimakeun ti aing teh. Eta teh sok buru-buru we nikmat kalah di loban. Lain sakartu. Kita sering bukan begitu pada Allah. Jadi hate Gusti. Hirup tenak kieu-kieu teh. Kusih karunya tu kami. Dulur abdi mah geus dua lantai ya abdi kieu kieu. Cek Gusti, cek malaikat teh jelema cengeng teu mana teh, ngaganengkeun coy. Hari ini rata-rata kita dididik cengeng. Bukan dididik syukur. Nikmat yang sudah diberi yang triliunan hilang. Nu aya teh nu can aya. Tepirah yang motor 15 juta ayeuna miliaran dipohokeun 15 juta dipikiran Cek Gusti kubelet ari sia cokpek pake nu diobrolkeun ku anak mah wanita teh ngomong testimoni saya sudah membuktikan lur disyukuri tong sok lobat ngomongkeun ka peurih ka Gusti ngera nyeri hate ku tatangga, nyeri hate ku mitoha, nyeri hate ku popotongan, nyeri hate ku pemajikan, ecek urusan tai kuku dibawa ke pangeran. Beradab anda pada Allah. Mending seri hirup. Cuma tak murah, bibir mah seri. Cara nu ngawinkeun nih, ngawinkeun. Ongko seri, menit bunga, tapi leweh. Jawab aja Gusti. Pake ilmu gitu pake. Geus aya di anda sebenarnya ilmunya. Sederhana sebenarnya tinggal prakteknya, Pak. Kurang pembimbing. Urang teh diposisikan di ilmu,